Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 12 Januari 2022 dibacakan Ardian Syah. Warga Langsa meninggal dunia dalam kecelakaan di Aceh Tengah. Petani di Lok Smawe yang ajukan suntik mati akan jalani sidang pada Kamis besok. Berkunjung ke Aceh Tamiang, Mensos Risma salurkan bantuan untuk korban banjir 1 miliar rupiah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Smawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Kluta 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita sore dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Muhammad 31 tahun warga kampung Alu Brawi, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di Aceh Tengah. Muhammad menjadi korban kecelakaan maut di jalan menuju objek wisata Pantan Terong, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, Selasa kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui saat kejadian laka lantas tunggal ini korban mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dengan istrinya Mulyana, 18 tahun, juga warga Gampung Alu Brawi, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Laka lantas ini terjadi diduga akibat sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami remblong. Kapolsek Bebesan Ibda Iwan Akam membenarkan seorang warga Kota Langsa bernama Muhammad, 31 tahun, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal itu. Korban meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. Sedangkan penumpang yang diboncenginya bernama Mulyana, 18 tahun, juga mengalami luka berat. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit tersebut. Ibda Iwan menyebutkan kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sepeda motor mengalami remblong sehingga lepas kendali dan menabrak pinggiran bukit serta tebing di jalan itu. Kasus laka lantas tunggal tersebut saat ini ditangani Satuan Laka Lantas Polres Aceh Tengah. Sudarlun, Nazaruddin Razali, seorang petani keramba Waduk Pusung, Kota Lok Smawe yang mengajukan suntik mati ke pengadilan mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Lok Smawe pada Kamis besok. Nazaruddin Razali melalui kuasa hukumnya beberapa hari lalu secara resmi mengajukan permohonan euthanasia berupa praktik pencabutan kehidupan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit. Untuk permohonan euthanasia ke PN Lok Smawe, Nazaruddin telah memberi kuasa hukum kepada Safarudin SH, Muhammad Subir SH, dan Saputra SA dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Humas PN Lok Smawe, Mustab Syirah, menjelaskan setelah permohonan resmi terdaftar, maka telah menetapkan jadwal dan hakim. Sidang perdana digelar pada Kamis besok dengan hakim yang akan dipimpin Budi Sunanda sebagai hakim tunggal. Sidang berlangsung di ruang cakra PN Lok Smawe dan terbuka untuk umum. Sudarlun, Menteri Sosial Tri Risma Maharini menyalurkan bantuan lumbung sosial senilai 1 miliar rupiah untuk korban banjir di Aceh Tamiang. Bantuan ini diserahkan Risma kepada Bupati Aceh Tamiang Mursil saat berkunjung ke pos penanggulangan banjir di Istana Karang Aceh Tamiang Rabu siang. Mensos Risma menjelaskan bantuan lumbung sosial ini cakupannya luas karena bukan hanya dalam bentuk makanan. Ia berharap seluruh bantuan ini bisa disalurkan ke seluruh kecamatan yang terdampak banjir. Di sisi lain, ia mengatakan bantuan ini merupakan tahap 2 karena sebelumnya Kemensos sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan. Risma tiba di Aceh Tamiang sekitar pukul 09.45 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke posko bantuan di Istana Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh. Kedatangan Risma disambut sejumlah pejabat daerah. Di antaranya Bupati Mursil, Wakil Bupati Tengku Insafudin, Kajari Agung Ardianto, dan perwakilan dari Kodim 0117 Atam dan Polres Aceh Tamiang. Dalam kunjungan ini, Risma menyalurkan bantuan logistik senilai Rp1.066.276.000. Ia mengatakan bantuan ini untuk disalurkan ke seluruh daerah di Aceh Tamiang yang terdampak banjir pekan lalu. Keberadaan Risma sendiri tidak berlangsung lama. Setelah menyerahkan bantuan kepada Bupati Mursil, ia sempat meninjau keberadaan dapur umum yang dibuka di halaman Istana Karang. Sudarlun, Menteri Sosial Tri Risma Maharini atau yang akrab disapa Risma, Rabu pagi meninjau penyaluran dana program Keluarga Harapan atau PKH di BSI Cabang Langsa. Mensos Risma menginap di Hotel Harmoni Langsa. Selanjutnya, Mensos Risma sejak pukul 07.45 waktu Indonesia Barat langsung menuju BSI Cabang Langsa yang berada persis di sekitar lapangan Merdeka Langsa. Mensos terlihat memantau proses penyaluran PKH kepada warga yang dilayani petugas BSI dan dibantu juga petugas Dinas Sosial Langsa. Setelah itu, Menteri Risma menuju Kampung Baru, Kecamatan Langsa Lama untuk menyerahkan bantuan korban banjir. Lalu Mensos berlanjut ke Aceh Tamiang. Tampak Sekda Langsa Insinyur Said Mahdum Majid, Kadinsos Armia SP dan sejumlah pejabat Pemko Langsa lainnya ikut mendampingi Menteri Sosial dalam kunjungannya ke Langsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, berkat kerjasama yang baik yang dilakukan seluruh pihak, pengendalian pandemi di Indonesia dapat dilakukan dengan efektif, tercermin dari angka reproduction rate kurang dari 1 yang berlangsung secara konsisten. Hasil baik tersebut berdampak pada meningkatnya confidence dan mobilitas masyarakat sehingga momen pemulihan tersebut perlu dijaga melalui peningkatan koordinasi dan sinergi. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 telah disepakati 5.2%. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat tergantung pada penanganan COVID-19 dan respon kebijakan ekonomi, termasuk di dalamnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, penciptaan lapangan kerja dan kesiapan untuk bertransformasi ke era digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speak dalam acara Forum Diskusi Nasional yang diadakan Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 atau PPK Kosgoro 1957 yang mengambil tema Masa Depan Ekonomi Indonesia di Jakarta Selasa 11 Januari 2022. Menko mengajak semua pihak untuk memperhatikan seluruh agenda nasional dan meningkatkan koordinasi serta sinergi agar momen pemulihan ekonomi Indonesia dapat terjaga di tahun 2022. Sudarlun, lebih dari 7 juta kasus COVID-19 varian Omikron terdeteksi di seluruh wilayah Eropa sepanjang pekan lalu atau pada pekan pertama bulan Januari. Angka itu tercatat meningkat 2 kali lipat hanya dalam 2 pekan. Direktur WHO untuk kawasan Eropa, Dr. Hans Kluge, mengatakan bahwa 26 negara di kawasan Eropa melaporkan lebih dari 1% populasi mereka terinfeksi virus corona setiap pekan. Ia memperingatkan bahwa saat ini peluang mulai tertutup bagi negara-negara untuk mencegah sistem kesehatan mereka yang kewalahan menghadapi kasus corona. Kluge mengutip perkiraan dari Institut Kesehatan Metrik pada Universitas Washington yang memproyeksikan separuh populasi Eropa Barat akan terinfeksi corona dalam waktu 6 hingga 8 pekan ke depan. Kluge menyerukan agar negara-negara mewajibkan penggunaan masker di dalam ruangan dan memprioritaskan vaksinasi termasuk dosis booster terhadap populasi berisiko tertular corona termasuk para tenaga kesehatan dan warga lanjut usia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 12 Januari 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.